pernah tuwe kenalan, ketemu lagi waktu aku dewekan. Wong wadon ayu ora kejangan, pake kanan sing pada kejaran, pantos pisan yen jadi rebutan. Nembe kenalan ning waktu ini, langsung ucap ngupai janji. Janji ketemu ning toan tangi, hati kerasa langsung jatuh cinta waktu pertama pandangan mata. Suara musik kumune asing, surem-surem lampu nambah sayadu. Joget pasang-pasangan bari pelukan, wong loro bareng ninggalaken kenangan. Langsung ucap ngupai janji, janji ketemu ning toan tangi, hati kerasa langsung jatuh cinta waktu pertama pandangan mata. Suara musik kumune asing, surem-surem lampu nambah sayadu. Joget pasang-pasangan bari pelukan, wong loro bareng ninggalaken kenangan. Langsung ucap ngupai janji, janji ketemu.